Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Malam ini kita masuk ke atau melanjutkan pelajaran ke-9. Nah, barakallahu fikum. Poin keberapa sekarang? 8. Poin 8. Nah. Ya, perintahnya kita baca poin 8. Ta'ammalil amsilata. Perhatikanlah contoh-contoh. Thumma ayyin fi ma yali jam'al mu'annatsis Salim jam'a mu'anasis salima wadbit akhirahu. Perhatikanlah contoh-contoh, kemudian tentukan jam'a mu'anas salim pada kalimat berikut dan tetapkan harokat akhirnya. Perhatikan contoh, kemudian tentukan pada berikut ini, pada kalimat berikut ini jam'a mu'anas salimnya, dan berilah harokat akhir isim tersebut, yaitu jamak mu'anas salim. Nah, barakallahu fikum. Kita baca contohnya. Ya, kita baca bareng. Ra'aitu sayyaratan. Ra'aitu sayyaratan. Aku melihat mobil. Aku melihat mobil. Ra'aitu sayyaratin. Ra'aitu sayyaratin. Aku melihat mobil-mobil. Aku melihat mobil-mobil. Sa'alatil mudiratu talibata. Sa'alatil mudiratu talibata. Ibu kepala sekolah bertanya kepada siswi. Ibu kepala sekolah bertanya kepada siswi. Sa'alatil mudiratu talibati. Sa'alatil mudiratu talibati. Ibu kepala sekolah bertanya kepada para siswi. Ibu kepala sekolah bertanya kepada para siswi. Qara'tul majalata. Qara'tul majallata. Aku membaca majalah. Aku membaca majalah. Qara'tul majallati. Qara'tul majallati. Aku membaca majalah-majalah. Aku membaca majalah-majalah. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan kalimat yang sebelah kanan mu'anas mufrad, ya, mu'anas yang mufrad. Sayyaratan atau libat atau libata al-majalata. Mu'anas kan, si mu'anas yang dia itu mufrad. Nah, ketika menjadi objek, di situ menjadi objek, ya, karena apa? Karena sudah ada fi'il dan fa'il. Ra'aitu fi'il fa'il. Sa'alatil mudiratu juga fi'il dan fa'il. Qara'tu juga fi'il fa'il. Nah, isim-isim tadi sebagai apa kedudukannya? Sebagai objek. Sayyaratan objek. At-talibata juga objek. Al-majalata juga objek. Objek atau dalam bahasa Arab disebut maful bihi. Nah, dia mansub. Ingat, kalau mansubat, kalau kita baca kalau mansubat ada yang namanya mafulun bihi. Berarti dia itu mansub. Kalau mansub itu ibarat dari fathah atau penggantinya fathah. Nah, di situ mansub tandanya apa? Fathah, semuanya fathah. Karena dia isim mufrad. Isim mufrad ketika rofa tandanya domah. Ketika mansub tandanya fathah. Nah, kemudian yang sebelah kiri, ra'aitu sayyaratin sa'alatil mudiratu at-talibati qara'tul majalati. Yang di sebelah kiri itu jamak mu'anas salim. Sayyaratan mu'anas mufroda. Sayyaratin jamak mu'anas salimnya. Nah, pada pelajaran yang lalu disebutkan di ilmu pengantar nahu, ya, bahwa cara membuat jamak mu'anas salim yaitu dari isim mufrad dengan menambahkan alif dan ta, itu kan. Kecuali kalau isim mufradnya ada ta marbuto, maka ta marbutonya dibuang terlebih dahulu. sayyaratan, buang tak marbutonya, lalu setelah itu ditambah alif dan ta, gitu kan? Naam. Barakallahu fikum. Naam, sehingga sayyaratan menjadi sayyaratun, menjadi sayyaratun. Yang sayyaratun menjadi sayyaratun, at-talibatu menjadi at-talibatu, majalatu menjadi al-majalatu. Itu kalau dibacanya semuanya rafa marfu. Naam. Sekarang dari mufrad berubah menjadi jamak muannats salim. Naam. Lalu setelah itu kita rubah harokatnya. Kalau tadi dari bentuknya jelas sayyaratan menjadi sayyaratun. Sayyaratun menjadi sayyaratun. At-talibatu menjadi apa? At-talibatu. Al-majalatu menjadi apa? Al-majalatu, gitu ya. Sekarang kita rubah harokatnya. Harokatnya 6. Jamak muannats salim ketika mansub tandanya adalah kasro bukan fathah. Tandanya adalah kasro bukan fathah. Dia penggantinya fathah. Kasro di situ penggantinya fathah. 6. Sehingga diucap ra'aitu sayyaratin. Sayyaratin mansub atau majrur? Apa jawabannya? Apa Mas Turki? Apa salah? Ra'aitu sayyaratin. Aku melihat mobil-mobil. Sayyaratin di situ sebagai objek atau sebagai maf'ul? Objek. Objek ya, maf'ul. Naam. Sama maf'ul sama objek. Kemudian apa tandanya? Tanda mansubnya apa? Objek kan mansub. Maf'ul bihi mansub. Apa tandanya? Tandanya? Sayyaratin. Mana fathahnya? Kasro. Tandanya kasro. Penggantinya fathah. Naam. Sayyaratin mansub tandanya kasro penggantinya fathah. Nah, kenapa? Karena tidak bisa kita baca sayyaratan. Enggak bisa. Nah. Mengerti ya? Dimungkin juga yang bawahnya sa'alatil mudiratu at-talibati. Enggak bisa kita baca at-talibata itu enggak bisa. Mansub tandanya kasrah. Berbeda dengan yang isim mufrad at-talibata bisa isim mufrad. Qara'tul majalati juga sama. Nah, di tanda mansubnya kasro bukan fathah. Karena jawab muannats salim tidak bisa di fathah. Naam. Naam, sekarang baca silakan. Nomor 1. Dibaca dengan harokat yang tadi disebutkan ya. Kalau jawab muannats salim mansubnya bukan fathah tapi kasro. Yang isim mufrad jamak taksir mansubnya tandanya fathah. Khalaqallahu as-syamsa wal qamara wan najmu wan nujuma wal bihara bihara wal arda was sama was samawati. Naam, ahsanta. Itu ya, betul harakatnya betul. Iya, artinya Allah menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, lautan, bumi, dan langit-langit. Langit-langit. Yaitu tujuh langit. Dan yaitu tujuh langit. Maksudnya? Oh, enggak ada. Ada. Maksudnya langit-langit. Langit-langit di situ langit yang tujuh maksudnya. Oh iya, langit yang tujuh. Nomor 2. Sa'alal abul abna'a wal banati. Artinya ayah bertanya kepada putra-putra dan putri-putrinya. 6. Nomor 3. Katabti hadihil kalimati. Atau bisa katabtu juga bisa ya. Katabtu, katabta, katabti bisa semua. Iya. Iya, artinya aku menulis kata-kata ini. Naam, ahsanta. Nomor 4. Ra'aitul atibba'a wat tabibati. Artinya aku melihat dokter-dokter laki-laki dan dokter-dokter perempuan. 6. Nomor 5. Wasalal waladu sayyarata. Artinya anak mencuci mobil. 6, nomor 6. Wasalal waladu sayyarati. Artinya anak itu mencuci mobil-mobil. 6. Nomor 7. A'akhodat rialati ya. A'akhodta rialati. A'akhodta rialati ya bunaya. Bunaya. Nah, artinya A'akhodta. Apakah engkau telah mengambil? Apakah engkau telah mengambil uang apa? Uang-uang real. Uang-uang real ya putri. Wahai putri-putri. Wahai putraku. Oh, putraku ya. Bunaya ya. Putra kecilku. Putra kecilku. Nah. Nomor 8. Sa'ala Bilalun zumala'ahu. Bilal bertanya kepada teman-temannya. 6. Nomor 9. Sa'alat Zainabu Zamilatuha. Objek yang zamilat objek apa bacanya? Objek jamak muannas salim itu. Ulang. Sa'alat Zainabu. Apa ini? Zami. Objek dan jamak muannas salim seperti contoh. Contohnya apa? Ra'aitu sayyaratin. Contohnya di situ. Sa'alat Zainabu ya. Zamilatiha. Ahsanta. Sa'alat Zainabu zamilatiha. Ahsanta. Zainab bertanya kepada teman-temannya. Nah, kalau di i'rab sa'alat, sa'ala fi'il madi mabni tandanya fathah. Taknya di situ alamat ta'nis, yaitu alamat kalau fa'ilnya itu perempuan. Zainabu sebagai apa? Fa'ilnya marfu tandanya doma. Zamilatiha, zamilati sebagai objek mafulun bihi. Mansub, kalau mansub itu biasanya tandanya fathah asalnya kan. Namun jamak muannas salim enggak bisa di fathah. Bisanya apa? Kalau mansub kasro, kasro di situ penggantinya fathah. Berarti kasro pada jamak muannas salim seperti fathah. Karena itu diucap zamilatiha mansub mafulun bihi mansub alamatun nasfihi kasro. Mansub tanda nasubnya kasro niabatan anil fathi penggantinya fathah. Ha mudafun ilai bimahli jarin mudafun ilai. Nah, nomor 10. Qara'tul kutuba wassuhufa wal majalla majallati. Aku membaca kitab-kitab dan koran-koran dan majalah-majalah. 6. Nomor 11. Ra'aitu ikhwata Hamidin ba akhawatihi. Asanta. Artinya aku melihat saudara-saudara Hamid dan saudari-saudarinya. Nomor 12. Qara'na hadhihi sufahata. Qara'na hadhihi Sufahata. Oh ya, suhuf dan suhufun ya. Suhufa. Suhuf. Apa itu? Sufahat. Sufahat. Sufaha. Sufahata. Qara'na hadhihi sufaha. Ta, ti atau tu? Cuma mana salim ya? Qara'na hadhihi suhafa. Sufahati. Nam. Sufahati. Sufaha itu halaman. Halaman-halaman ini. Safha. Apa artinya? Kami membaca lembaran-lembaran ini. Naam. Kami membaca halaman-halaman kitab ini. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke poin 9. Ada pertanyaan untuk poin 8? Kalau enggak ada masuk ke poin 9. Ta'amalil mithala Perhatikanlah contoh. Fuma adkhil hamzata istifhamin 'alal jumalil atiyah. Perhatikan contoh, lalu masuklah hamzah istifham pada kalimat-kalimat berikut. Al-biharu jam'ul bahri. Bihar adalah jamak dari bahar, laut. Berarti al-bihar itu lautan-lautan. Kalau bahrun berarti lautan. Al-bihar jam'u bahrin. Lautan-lautan jamaknya laut. Nah, kemudian masuk hamzah istifham. Kata huruf untuk bertanya, hamzah istifham ya. Artikannya apakah? A, kalau dibaca putus ya. A al-biharu jam'ul bahri. Ini dibaca putus, namun ini bacaan enggak baku, bacaan salah. A al-biharu jam'ul bahri. Apakah bihar jamaknya bahar? Ya, itu bacaannya salah. Bacaannya benar bagaimana? Di idgham. Jadi al-biharu jam'ul bahri. Nah, seperti yang dalam tanda di tanda panah antum lihat. Al-biharu jam'ul bahri. Apakah bahar jamaknya bahar? Apakah bihar jamaknya bahar? Nah, berarti apa di situ terjadi penyatuan antara hamzah istifham dengan hamzah wasol. Iya kan? Ada hamzah istifham lalu setelah itu hamzah wasol. Ya. Disatukan menjadi mad al biharu jamul bahri. Nah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang masuk ke nomor 1. Nah, Anda baca. Di situ berarti ada tanda tanya ya. Ada tanda tanya berarti ada hamzah yang isi titik-titiknya dikasih hamzah istifham. Yang nomor 1 di sebelah kanan masih bentuknya berita. Al-ana kharajta. Sekarang kamu keluar. Al-ana kharajta. Al-ana an di situ panjang di situ sudah aslinya bukan namanya wasal bukan sudah aslinya itu al ana kharajta sekarang engkau keluar masukkan hamzah istifham al ana kharajta dua kali panjangnya pertama pada hamzah istifham lebur ke hamzah wasal al ana kharajta apakah sekarang kamu keluar. Nah, nomor 2 Al-yawma roja'a abuka min Dimasqo. Al-yawma roja'a abuka min Dimasqo. Hari ini bapakmu kembali dari Syria. Nah, Dimasqo dari Syria. Damaskus atau Syria. Sekarang dimasukkan ke masukan hamzah istifham. Al-yawma roja'a abuka min Dimasqo. Apakah hari ini bapakmu kembali dari Damaskus, Syria. Nomor 3. Ya, silakan baca. Syria. Pak Surya ya, baca ini. Surya 6. Surya, barakallahu fikum. Al-mudarrisu maridun. Artinya? Guru itu sakit. Menjadi Al-mudarrisu maridun. Artinya? Apakah guru itu sakit? Nomor 5. Al-mudiru qala hakada. Al-mudiru qala hakada. Artinya? Apakah bapak kepala sekolah mengatakan begini? Nomor berikutnya. Nomor 5. At-talibul jadidu. Kasaro fi'il madhi. Kasaro. Kasaro hadal kurosia. Aksanta. Kasaro mematahkan artinya. Ya, artikan. Siswa baru mematahkan kursi-kursi ini. Apa Mufrad, ini? Mematahkan kursi ini. Iya. Berubah apa? Sekarang At-tulabu. Apa? At-tulabul. Talibu. At-talibu. Oh iya. At-talibul jadidul karosa kasaro kasaro hadal kurosia. Artinya apakah para siswa baru mematahkan kursi ini? 6. Nomor 6. Hadal talibu dharabaka. Artinya siswa ini telah memukulmu. Menjadi apa perubahannya? Ahadal talibu dharabaka. Artinya apakah siswa ini telah memukulmu? 6. Dibaca panjang enggak hamzanya? Tidak. Tidak dibaca panjang. Kenapa tidak dibaca panjang? Karena tidak. Karena setelah hamzah tidak ketemu hamzah wasol, tidak ketemu al, tidak ketemu hamzah wasol. Sehingga baca hamzahnya tetap, macanya tetap. Ahada talibu. Ahada. Ahada talibu dharabaka. Nah. Barakallahu fikum. Nomor 10. Ta'amalil mithala thumma ajib anil as'ilatil atiyati ala ghirarihi. Perhatikanlah contoh, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan posisinya. Nah, pertanyaannya, man khalaqaka, siapakah yang menciptakanmu? Jawabannya, khalaqani Allahu. Kalau disambung, khalaqani Allahu. Allah yang menciptakanku. Nah, siapakah menciptakanmu? Khalaqani Allahu. Man khalaqakum? Kalau kum berarti menjadi na. Man khalaqakum? Siapakah yang menciptakan kalian? Jawabannya khalaqona. Khalaqona Allahu. Allah yang menciptakan kami. Nah. Nomor 1. Mau dibaca, mau dijawab bareng apa bergilir? Mandorobaka. Artinya siapa yang telah memukulmu? Ya, jawabannya Dorobti. Siapa ini? Siapa yang memukulmu? Jawab, bapakku memukulku. Dorobti abi. Kalau dorobti berarti kamu telah memukul. Kamunya perempuan. Kalau dorobti ti kaumnya perempuan. Oh, iya, dorobti kan berarti kamu perempuan telah memukul, dorobti. Kami berarti. Siapa yang mau dijadikan fa'il siapa? Fa'ilnya bapak. Bapak berarti dorobani. Oh, dorobani abi. Nah, dorobani abi, bapakku memukulku. Atau abi dorobani, boleh. Tapi aksannya dorobani abi. Dorobani Muhammadun. Dorobani talibun. Nah, nomor 2. Man sa'alaka hadha su'ala? Siapa yang bertanya kepadamu pertanyaan ini? Soal ini gitu ya. Iya, betul. Apa jawabannya? Sa'alani hadha su'ala. Sa'alani hadha su'ala mudarrisu. Naam, aksanta. Sa'alani hadha su'ala mudarrisun. Guru bertanya kepadaku soal ini. Atau kalau mau diganti hadanya, hadha soalnya domir boleh. Sa'alanihi mudarrisun. Bertanya kepadaku tentang soal tersebut adalah Pak Guru. Pak Guru bertanya kepadaku tentang soal tersebut. Sa'alanihi mudarrisun. Atau diulang yang ada di tulisan, sa'alani hadha su'ala mudarrisun. Atau hadha su'alanya di mahduf, tidak ditulis, berarti sa'alani mudarrisun, bertanya kepadaku guru. Kalau berarti maful bihinya mahduf, kalau gitu objeknya mahduf. Ya. Nomor 3. Arakal mudarrisu fil masjidi. Apakah Pak Guru melihatmu di dalam masjid? Naam. La ma ra'anial mudarrisu. Tidak, nah. Pak Guru tidak melihatku. Aksanta. Arakal mudarrisu fil masjidi. Apakah Pak Guru melihatmu di masjid? La ma ra'ani al mudarrisu. Tidak, guru tidak melihatku. Atau na'am. Ra'aniyal mudarris, mudarrisu. Betul? Pak guru melihatku. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Misalkan nomor 2 itu bicara begini, itu ya kan ya? Apa? Ada soal, al-mudiru sa'alani hada soal. Apakah boleh jawabannya? Al-mudiru sa'alani hada soala. Nah, al-mudiru sa'alani. Al-mudiru sa'alanihi. Nah, konteksnya berarti mubtada dan khobar. Al-mudiru mubtada, terus sa'ala di situ fi'il madhi, fa'ilnya huwa, kembali ke mudir sebagai khobar. Nah, al-mudir berarti apa? Konteksnya menjadi mubtada khobar. Al-mudiru sa'alani hada su'ala atau al-mudiru sa'alanihi. Nah, tapi kalau yang pertama sa'alani hada su'ala al-mudiru, berarti bentuknya fi'il dan fa'il. Nah, boleh bentuknya fi'il fa'il, boleh juga bentuknya mubtada dan khobar untuk soal seperti ini. Nah, nomor 11, ta'amalil kalimat al-atiyata. Perhatikanlah kata, perhatikanlah kata berikut. Makna, maknahu, maknaha. Nah, lihat makna apa makna? Arti. Maknahu artinya. Maknaha artinya, sama. Bedanya kalau domir yang pertama hu, yang dibaca hu itu untuk mudzakkar, ha untuk muannas. Nah, lihat alifnya dari bengkok jadi berdiri kan? Iya enggak? Nah, itulah yang disebut dengan alif layyina. Alif layyina itu alif lembut, alif lentur. Karena dia yang tadinya bengkok bisa diberdirikan, enggak patah. Bengkok berdiri. Nah. Ingat apa isim yang berakhirin alif layyina, isim apa namanya? Isim maksur kan pengertiannya gitu. Ismun mu'rabun alladhi akhiruhu alifun layyinatun lazimatun. Isim mu'rab yang akhirnya diakhiri dengan alif layyinah yang lazimah. Nah, nomor poin 12 sekarang. Ta'amalil kalimatil atiyata. Ta'amalil kalimati. Perhatikanlah kalimat-kalimat, kata-kata. Perhatikanlah kata-kata berikut. Kalau kalimah itu mufrad artinya kata, kalau kalimati berarti kata-kata. Nah, kalimat itu bisa mufidah juga bisa tidak mufidah. Beda dengan jumlah. Kalau jumlah pasti mufidah. Jumlah mufidah ya. Kalau disebutkan jumlah maksudnya mufidah. Kalau kalimat bisa mufid bisa enggak. Perhatikanlah kata-kata berikut. Nomor 1, min ditambah ma. Min huruf jar artinya dari. Ma di situ isim istifham. Apa atau apakah? Ma itu apa artinya apa atau apakah? Ma hadza. Apa artinya? Apa ini? Itu kan? Ma dzalika apa itu? Itu. Kalau min artinya dari di situ huruf jar. Dan arti yang lain juga tergantung konteks kalimatnya. Min ditambah ma menjadi mimma. Min ditambah ma menjadi mimma. Apa yang terjadi? Nun pada min hilang karena terjadi idgham. Nah, ma hilang alifnya, alif pada ma hilang. Jadi mimma. Nah, di sini masuk dalam apa namanya? Pembahasan tuhdafu alifu ma istifhamia. Tuhdafu alifu ma istifhamia idza dakhalat 'alaiha harful jar. Dihapusnya alif pada ma istifhamia kalau kemasukan huruf jar. Ma istifhamia di situ ma artinya apa atau apakah? Kemasukan huruf jar seperti min, ba, lam, an, huruf jar itu kan? huruf jar, yaitu huruf yang membuat isim setelahnya menjadi majrur, jadi kasro atau penggantinya kasro. Ketika huruf-huruf jar ini masuk kepada ma istifhamiyah, maka alifnya hilang, menjadi lihat mimma, bima, lima, amma. Mimma dari apa, bima dengan apa, lima kenapa, amma tentang apa. Itu ya. Mimma khalaqallahul insana, dari apa Allah menciptakan manusia. Mimma khalaqallahul insana, dari apa Allah menciptakan manusia. Jadi artinya apa? Min sama sama isim istifham. Min dari ma-nya apakah? Dari apa atau apakah? Boleh apa, boleh apakah kalau ma? Dari apa Allah menciptakan manusia? Khalaqahu min tinin. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Nah. Kemudian ba ditambah ma menjadi bima. Bima qatal tal hayyata. Dengan apa? Ba dengan maknya apa? Dengan apa? Qatal tal hayyata. Engkau membunuh ular. Qatal tuha bil hajari. Aku membunuhnya dengan batu. Qatal tuha bil hajari. Aku membunuhnya dengan batu. Nomor tiga. Lam ditambah ma. Lima. Lam itu untuk ta'lil, untuk apa, alasan, sehingga diartikan kenapa. Lima, kenapa? Satu kesatuannya, kenapa? Lima. Lima kharajta minal fasli. Kenapa engkau keluar dari kelas? Kharajtu li'annani maridun. Aku keluar dari kelas li'annani, karena aku sakit. Karena aku sakit. Empat. An ditambah ma menjadi amma. An ditambah ma menjadi amma. Amma bahasa fil madrasati. Tentang apa? Tentang apa? Engkau mencari bahasa. Tentang apa engkau meneliti, engkau mencari pada sekolahan? Atau diartikan meneliti di situ. Tentang apa yang kau teliti di sekolahan? Tentang apa yang kau teliti di sekolahan? Bahasu an saati. Oh, mencari ya. Bahasu an saati, aku mencari jamku. Ulang. Amma bahasa fil madrasati. Apa? Tentang apa yang kau cari di sekolahan? Bahasu an saati, aku mencari jamku. Naam. Amma sa'altal mudarrisa. Tentang apa engkau bertanya kepada guru? Sa'altuhu anil imtihan. Sa'altuhu anil imtihani. Aku bertanya kepadanya tentang ujian. Nunnya yang tadinya sukun di kasro ani, karena ketemu dua sukun. Ani limtihani. Limtihan, bukan anil imtihan, bukan anil imtihan, tapi ani limtihani, ani limtihani. Aku bertanya kepadanya tentang ujian. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini juga kita seharusnya separuh kitab ujian ya. Idealnya kita ini separuh kitab ujian. Kapan separuh kitab? Kalau pelajaran 15 kalau salah. Coba lihat daftar isi. Daftar isi ada Ad-Darsus Salafun sampai pelajaran ke-30. Kalau lihat 31 Ad-Darsul Hadi wa Salafun, pelajaran ke-31 ya. Berarti sekitar 15 atau 16 idealnya kita itu ujian, supaya antum enggak terlalu berat untuk murojaah. Iya enggak? Jadi 15 pelajaran. Iya. Dan manfaat dari ujian banyak manfaatnya. Manfaatnya apa? Di antaranya antum akan diminta atau dengan kesadaran sendiri ya akan murojaah. Gitu kan? Dan dari murojaah tersebut nanti antum akan menambah ilmu yang antum ketahui, ingat apa yang antum lupa, atau bisa jadi di pelajaran 1-2 antum enggak paham, jadi paham ketika di murojaah, karena setiap hari bertambah kan ini, setiap pertemuan ilmu bertambah. Bisa jadi pelajaran 1, 2, atau 5 enggak paham. Ternyata setelah mencapai pelajaran 10 antum paham pelajaran yang lewat tadi. Nah, sehingga apa? Ketika mengulang antum justru semakin menambah pemahaman. Yang lupa jadi ingat. Gitu. Terus juga faedah lain dari imtihan, antum diketahui paham maksimal apa kurang maksimal pahamnya dari apa namanya hasil ujian yang dikerjakan tersebut. Nah, barakallahu fikum, dan mungkin soalnya tidak seperti pada Rasuloko 1 yang apa banyak esai dan jebakan ya. Ini sih mungkin apa lebih banyak kepada apa yang sudah tertulis di kitab dirubah sedikit atau dipindahkan gitu. Nah, sehingga diketahui antum itu paham apa enggak dari setiap bab yang dilewati. Bisa jadi soalnya campur antara esai dan pilihan ganda ABC. Nah, kalau pada siap ujian berarti ketika pelajaran 15 mungkin kita ujian. Kalau siapnya setelah selesai ya berarti nunggu pelajaran ke 31 selesai. Antum yang dalam kelas mana antum pilih? Ujian sampai pelajaran 15 atau nunggu selesai pelajaran 31? 15. Antum? Antum? Nah, yang di kelas rata-rata mengucap 15, yang sebagian kecil mengucap ikut aja. Artinya boleh 15, boleh 31 gitu ya. Iya gitu, ikut aja gitu. Nah, tapi mereka masya Allah ini semangat untuk bisa ikut ujian. Maka persiapkan dari sekarang untuk banyak murojaah. Nah, tadi disebutkan dalam taklim kita pada maghrib belajar bahasa Arab. Kalau tujuannya untuk pahmul Alkitab dan Sunnah, untuk semakin kita paham dengan kandungan ilmu Alkitab dan Sunnah dan seterusnya, bisa menjadi wajib. Karena kita memiliki kewajiban untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Tentunya kewajiban ini berbeda antara satu orang dengan yang lainnya ya. Nah, karena itu bahasa Islam dalam fatwa beliau tadi lupa dibacakan di taklim, menuntut ilmu bahasa Arab itu hukumnya fardu kifayah dan fardu ain pada orang-orang tertentu. Nah, artinya fardu kifayah kan wajib, namun bisa menjadi fardu ain juga. Nah, kalau kita baca pelajaran tadi ya pada perkara apa? Perkara yang seorang itu tidak sempurna menjalankan kewajiban melainkan harus mengerti bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab itu menjadi wajib. Tentunya tidak sampai berlebihan, tapi pada perkara yang dia itu mengerti beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara tadi. Seperti dengan belajar bahasa Arab antum mengerti doa sujud, doa ruku, artinya apa yang dibaca ketika membaca istighfar kan, dengan belajar bahasa Arab mengerti itu kan gitu. Nah, dan seterusnya kalau dia kondisinya sebagai dai atau sebagai pengajar ini itu yang lebih dituntut lagi untuk lebih mengerti, untuk lebih luas pemahamannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Poin berapa sekarang? Poin ke 13. Nah, ta'amalil mithala, perhatikanlah contoh. Fumaktub jumalal atiyata, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut. Ba'da tahwilil kalimati, setelah merubah kata-kata, alati tahtaha khotun ila jumu, setelah merubah kata-kata yang bergaris bawah menjadi bentuk jamak. Nah, ya kita baca contohnya dan perhatikan. Manil fata alladhi kharaja minal faslil an, siapakah pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Siapakah pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Nah, kemudian contoh yang berikutnya. Manil fityatul ladhina kharaju minal faslil ana, siapakah para pemuda yang mereka keluar dari kelas sekarang? Nah, berarti yang fata berubah menjadi fitya. Al-fata menjadi al-fityatu. Pemuda berubah menjadi para pemuda. Alladhi artinya yang, isim musul, kata sambung ya, berubah menjadi alladhina. Iya kan? Kharaja artinya dia telah keluar, berubah menjadi kharaju, mereka telah keluar. Mengerti? Berarti perubahannya di situ bukan hanya pada yang bergaris bawah, namun kepada setelahnya juga yang menjadi konsekuensi perubahan yang garis bawah tersebut. Iya enggak? Ulang, perhatikanlah contoh, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut setelah dirubah kalimat-kalimat yang bergaris bawah tersebut kepada jamak. Berarti asalnya yang antum rubah yang bergaris bawah, namun berkonsekuensi kepada setelahnya. Nah, manil fatal ladzi kharaja minal faslil an, berubah menjadi manil fityatul ladzina kharaju minal faslil an. Nah, gitu ya. Kalau di Eropa man-nya sebagai mubtada, itu isim istifham. Sebagai mubtada al-fata di situ sebagai khobarnya. Nah. Kemudian alladzi isim mausul, kedudukannya menempati sifat fi mali rafin sifat. Kharaja fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke alladzi. Kemudian fi'il dan fa'il pada kharaja silatul musul, penyambung dari sebagai yang disambung. Nah, ada al-fata dan kharaja di situ, disambung dengan alladzi, itu maksudnya. Min harful jar al-fasli isim majrur al-an dorobnya mansub. Nah, ketika berubah menjadi manil fityatu, gitu ya, berubah aladina, di situ berubah yang tadinya aladina menjadi aladina simusulnya, karena yang disambung al fityatu dan kharaju. Nah, kharaju di situ fiil, fa'ilnya wawu yang kembali ke aladina, menggantikan aladina. Nah, barakallahu fikum. Berarti antara isim mausul itu harus ada kecocokan dengan yang disambung. Isim mausul kata sambung harus ada kecocokan dengan yang disambungkan. Manil fatal ladzi kharaja minal faslil an? Siapakah pemuda yang keluar dari kelas sekarang? Manil fityatul ladzina kharaju minal faslil an? Siapakah para pemuda yang mereka telah keluar dari kelas sekarang? Nah, silakan nomor 1. Dibaca. Manir rajulul ladzi dakhala baitakumul ana? Artinya, siapakah laki-laki yang mereka masuk ke dalam rumahmu saat ini? Nah, menjadi manir rijalul ladina dakhulu baitakumul ana. Ya, rijalu aladina dakhulu yadkhulu. Iya betul, dakhulu baitakumul ana. Iya betul. Artinya tadi udah. Siapakah para laki-laki yang mereka masuk ke rumah kalian? Ke rumah kalian saat ini? Nah, nomor 2. Aina talibul ladzi jaa amsi? Di mana pelajar yang datang kemarin? Ya, perubahannya. Aina tulabul ladzina jaa amsi, jau amsi. Nah, itu kelewat jau-nya. Artinya jau amsi. Artinya di mana para pelajar yang kemarin datang? Yang datang kemarin. Nah, nomor 3. Rabtul walad alladhi darabani. Artinya, saya telah memukul seorang anak laki-laki yang telah memukulku. Iya. Berubah menjadi Darabtul awlad alladhina darabuni. Ahsanta. Artinya, saya telah memukul para anak laki-laki yang mereka telah memukulku. Nam, darabtul walad alladhi darabani menjadi tu al aula dal ladzina darabuni. Aksanta. Poin 14. Ta'amalil misal. Perhatikanlah contoh. Fu maktub bil jumalal atiyata. Lalu tulislah kalimat-kalimat berikut. Nah, kalau jumal jamaknya jumlah. Jumlah berarti artinya kalimat, bukan kata ya. Kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut. Ba'da tahwiril kalimati, setelah merubah kata-kata. allati tahtaha khattun, yang kata-kata tersebut bergaris bawah, ila jumu', dirubah kepada jamak. Naam. Barakallahu fikum, kita baca. Baca bareng. At-talibatul lati dakhalatil faslal ana minal hindi. At-talibatul lati dakhalatil faslal ana minal hindi. Siswi yang sekarang masuk kelas adalah dari India. Siswi yang sekarang masuk kelas adalah dari India. Nah, berubah menjadi At-talibatul lati dakhalnal faslal ana minal hindi. At-talibatul lati dakhalnal faslal ana minal hindi. Para siswi yang mereka masuk kelas sekarang dari India. Para siswi yang sekarang masuk kelas adalah dari India. Ya, adalah dari India. Nah, para siswi yang mereka sekarang masuk kelas adalah dari India. Apa? At-talibatu mufrad berubah menjadi at-talibatu, siswi menjadi para siswi. At-talibatu siswi berubah menjadi at-talibatu, para siswi. Alati berubah menjadi alati. Alati untuk mufrada, untuk yang mufrad. Kalau alati untuk yang jamak. Beda kan? Lamnya juga antum beda lihat. Lamnya kalau alati terlihat lamnya satu. Kalau alati lamnya dua kan di situ tertulisnya. Nah, dakholat menjadi dakholna. Dakholat menjadi dakholna karena dakholat di situ fa'ilnya mana? Fa'ilnya hiya kembali ke at-talibatu, kembali ke alati. Dakholat fa'ilnya hiya kembali ke alati. Kalau dakholna fa'ilnya nun. Yang dia itu untuk kembali ke alati juga sebagai silatul musul. Nah, al-fasla tidak berubah, al-an tidak berubah, minal hindi tidak berubah. Nah, ya, kita baca lagi yang bawahnya. Al-fatatul lati indal mudiroti ukhtu Maryama. Al-fatatul lati indal mudiroti ukhtu Maryama. Pemudi yang berada di sisi ibu kepala sekolah adalah saudarinya Maryam. Pemudi yang berada di sisi saudarinya Maryam. Siapa yang mau merubah menjadi jamak? Berarti al-fatatu dirubah menjadi jamak. Fatatu kan pemudi. Apa jamaknya? Al-fatayatu. Al-fatayatu. Terus alati. Terus indal mudirati. Akhawatu, aksan akhawatu Maryama. Maryama dibaca fathah karena dia mamnu' minasorfi, tidak bisa tidak bisa kasro, majrurnya tidak bisa kasro tapi dengan fathah. Majrurnya tandanya fathah, tandanya fathah gitu ya. Berarti menjadi al-fatayatul lati indal mudirati akhawatu Maryama. Para pemudi yang berada di sisi ibu kepala sekolah adalah saudarinya Maryam. Nah, kita baca lagi. At-tabibatul lati fil mustashfal wiladati min Inkaltaro. At-tabibatul lati fil mustashfal wiladati min Inkaltaro. Ibu dokter yang di rumah sakit bersalin adalah dari Inggris. Ibu dokter yang berada di rumah sakit bersalin adalah dari Inggris. Nah, atau bibatu sebagai mubtada, min ingkal taro sebagai khobar. Apa perubahannya? Nah, atau bibatu alati fi mustashfal wiladati min ingkal taro. Berarti yang berubah cuma dua kata depan, atau bibatu dengan alati. Nah, aksantum yang berikutnya. Al-mar'atul lati dakhalat baitana ammati. Al-mar'atul lati dakhalat baitana ammati. Wanita yang masuk rumah kami adalah bibiku. Wanita yang masuk rumah kami adalah bibiku. Naam. Apa perubahannya? An-nisa'u. Naam, an-nisa'u. An-nisa ulati dakholat dakholna aksanta. An-nisa ulati dakholna. Tetap baitana. Baitana apalagi? Amati panjang. Amati. Para wanita yang mereka masuk rumah kami adalah bibi-bibiku. Berarti dikasih jamak ya amanya. Tadinya ama kan mufroda menjadi jamak amati. Diganti jamak. An-nisa ulati dakholna baitana amati. Nah. Barakallahu fikum. Al-asma'ul mausulatu. Isim-isim mausul. Yaitu kata-kata sambung. Nah. Terbagi menjadi dua. Al-mudhakar lil-mudhakar lil-mu'annas. Lil-mudhakarin lil-mu'annasin. Untuk mudhakar dan untuk mu'annas. Al-mufrad al-jam'u. Untuk mufrad dan jama'. Yang mufrad makanya al-ladhi jama' al-ladhina. Yang mudhakar mufradnya alladhi alladhina. Manil fata alladhi dakhalal faslal an. Gitu kan? Siapakah pemuda yang masuk kelas sekarang? Yang jamaknya manil fityatu. Fata jamaknya fitya. Manil fityatul ladzina dakhulul faslal an. Siapakah para pemudi yang afan? Siapakah para pemuda yang mereka masuk kelas sekarang? Ini untuk mudhakar. Yang untuk muannas allati dan allati. Yang muannas manil fatatul lati dakholatil faslal ana. Siapakah pemudi yang dia masuk kelas sekarang? Manil fatayatul lati dakholnal faslal ana. Siapakah para pemudi yang mereka masuk kelas sekarang? Barakallahu fikum. Berikutnya kawinin cuk kawin. Jumalan mus takmilan al kalimatil atiyata. Bentuklah kalimat-kalimat dengan memakai kata-kata berikut. Nah, al-kalimati. Kenapa dibaca al-kalimati? Karena dia sebagai objek mansub. Tanda mansubnya kasro. Objek untuk mustakmilan isim maf'ul, beramal-amal fi'il. Al-atiyata kenapa dibaca fathah? Karena sifat untuk kalimati. Karena kalimati itu mansub, maka sifatnya juga ikut mansub. Sehingga apa tanda mansubnya al-atiyata? Fathah, bukan kasro. Kenapa? Karena dia bukan jamak mu'anas salim. Nah itu. Barakallahu fikum. Kita disuruh bikin kalimat nih. Rafa'a fi'il madhi ya. Rafa'a, dia mengangkat. Khalaqa, dia menciptakan. Ada, mengunjungi. Aljad, kakek. Mimma, dari apa? Bima, dengan apa? Lima, kenapa? Amma, tentang apa? Siapa yang mau berani bikin kalimat? Rafa'a. Hasan mengangkat tangannya. Coba anak-anak bahasa Indonesianya. Atau aku mengangkat tanganku. Siapa yang mau bikin kalimat? Boleh Hasan, boleh aku. Satu-satu. Satu-satu aja. Iya. Siapa? Sampai mana tadi mic? Iya, antum. Aku mengangkat tanganku atau Hasan mengangkat tangannya. Pilih mana? Aku mengangkat tanganku. Ya, coba. Rafa'ta. Aku. Rafa'ati. Apa sih? Aku kalau dorob tu. Ana. Dorob tu berarti. Seperti katab tu, dorob tu berarti apa? Rafa'? Rafa'tu. Naam, rafa'tu. Oh, gitu. Rafa'tu. Tanganku. Waladi. Waladi? Apa ini? Anakku. Apa sih ini? Yadi. Apa artinya? Aku mengangkat tanganku. Nah, sekarang khalaqa. Allah menciptakan manusia. Khalaqal insana. Mana? Fa'ilnya mana? Allah menciptakan manusia. Khalaqahumullah. Khalaqa. Khalaqahumullah. Khalaqahul. Kenapa ada hunya? Khalaqahu. Kenapa? Khalaqah. Allah menciptakan manusia. Khalaqahul insana. Nah, khalaqahul insana. Aksanta. Allahnya marfu. Tandanya doma ya. Allah menciptakan manusia. Berikutnya. Ada. Bapakku telah kembali dari Mekah. Bapakku telah kembali dari Mekah. Iya. Ada Abi minal Mekah. Min Makata. Iya, bapakku kembali dari Mekah. Benar, ada Abi min Makata. Aksanta. Al-Jaddu di situ. Coba kakek membaca Al-Qur'an. Al-Jaddu qara' al-Qur'ana. Aksanta. Boleh Al-Jaddu qara' al-Qur'ana atau qara' al-Jaddu al-Qur'ana. Boleh balik-balik. Beda jumlahnya aja, jumlah ismiyah atau fi'liyah. Mimma, dari apa? Dari apa engkau apa ya? Anunya, bahasa Indonesia apa yang pas? Dari apa engkau membuat kue, membuat roti? Dari apa engkau membuat dari apa engkau membuat roti? Atau buat soli aja. Dari apa engkau membuat roti? Roti al-khubz. Khubz membuat sana'a. Sana'a. Dari apa engkau membuat roti? Mimma sana'ta al-khubz. Naam. Mimma sana'ta al-khubz ya. Dari apa engkau membuat roti? Ya. Ganti berikutnya. Bima. Dengan apa ya? Dengan apa engkau membawa kitab? Dengan apa engkau membawa kitab? Bima hamalakal kitaba. Fa'ilnya mana? Engkau. Bima khol hamalaka hamal anta hamalal kitab gitu dah. Hampir. Antanya enggak usah disebutan. Bima. Bima hamalta kitaba. Nah, aksanta. Bima hamaltal kitaba. Dengan apa engkau membawa kitab? Ahsantum. Amma sekarang. Tentang apa para murid bertanya kepadamu? Tentang apa? Lima. Lima, oh iya. Kenapa? Kenapa engkau terlambat? Terlambat apa ya? Ta'akhkhara terlambat. Lima ta'akhkhara. Ya, cukup lima ta'akhorta. Kenapa engkau terlambat? Ya. Ta'akhoro tinggal dikasih ta aja ta'akhorta. Amma sekarang. Tentang apa para murid bertanya kepadamu? Ini agak panjang kalimatnya. Tentang apa para murid bertanya kepadamu? Amma tulabu sa'alaka su'al. Amma tulabu sa'alaka su'al. Sa'aluka. Amma tulabu sa'alukal as'ala. Cukup ini aja. Amma tulabu sa'aluka. Cukup. Enggak usah dikasih soal lagi. Tentang apa para guru bertanya kepadamu? Tentang apa para murid bertanya kepadamu? Amma tulabu sa'aluka. Tadi anak ke bawah bahasa antum. Amma sa'alaka tulabu. Kenapa? Ke bawah bahasa antum. Amma sa'alaka tulabu. Tentang apa murid bertanya kepadamu? Jadi sa'ala dulu baru objeknya, baru fa'ilnya, ya. Amma sa'alaka tulabu. Amma sa'alaka tulabu. Sa'ala itu fi'ilnya, kapnya sebagai objek yang diawalkan, at-tulabu sebagai fa'il. Amma sa'alaka tulabu. Tentang apa? Tentang apa para murid bertanya kepadamu? Nah. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Qa'imatun qawa'imu. Daftar. Daftar. Atau daftar hadir bisa juga diartikan daftar hadir. Makna. Arti. Tinun. Tanah liat. Narun. Api. Alaqatun. Il alaqatun. Kaitan atau hubungan. Kaitan atau Lahdhatun. Sesaat. Jarosun ajrosun. Jarosun ajrosun. Bel atau lonceng. Bel. Iddatun. Iddatun. Sejumlah. Sejumlah. Hadhara. Hadhara. Datang atau hadir? Bukan datang, hadir ya. Hadir. Khalaqa. Khalaqa. Menciptakan. Menciptakan. Rafa'a. Rafa'a. Mengangkat. Mengangkat. Ahsanta. Ahsanta. Engkau telah berbuat bagus. Engkau telah berbuat bagus. Ronna. Ronna. Berbunyi. Berbunyi. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Di sini itu di kitab ini cetakannya kilaqatun. Alaqa ilaqa boleh, boleh, boleh. Fathah boleh kasrah. Nah, ada beberapa isim itu yang dia memiliki harokat apa yang benar semua namun harokatnya bermacam seperti usbu. Usbu ini jari ya. Bisa usbu, bisa usba, bisa isbi, bisa asbu. Semuanya sama artinya jari. Nah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan di grup bimbel? Enggak ada? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Iya. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.